Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketika kita berdakwah, salafun salih telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berittiba kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengikuti salaful ummah karena mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur di antara kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang sekurun denganku, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang yang berikutnya dan orang-orang yang berikutnya. Tiga generasi inilah yang telah mendapatkan legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manakala umat ini ingin baik sebagaimana para pendahulunya, tidak ada lain kecuali ia harus meneladani, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh kaum salaf terdahulu. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidaklah akan menjadi baik akhir daripada umat ini kecuali dengan mengikuti apa yang telah baik pada umat di awalnya, yaitu mereka para salafun salih. Karenanya ketika kita menunaikan dakwah, maka dakwah itu pun kemasannya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh salaful ummah. Hal yang demikian sangat penting bagi kita karena di tengah berbagai macam tantangan dakwah, dakwah as-salafiyah menjadi bidikan, menjadi sasaran dari musuh-musuh dakwah itu sendiri. Kita lihat bagaimana orang-orang liberalis, mereka mengusung pemahamannya dan terus menyuarakannya hingga kemudian mereka nyatakan bahwasannya di antara yang menghambat perkembangan dakwah mereka adalah dakwah as-salafiyah. Demikian juga orang-orang yang mengusung ide-ide pluralisme, yang menginginkan menganggap semua agama itu sama, semua agama itu benar, semua agama itu baik, maka mereka pun akan menganggap bahwasannya dakwah salafiyah adalah dakwah yang menjegal upaya-upaya mereka untuk menyebarkan pemahaman pluralisme. Karena sesungguhnya dakwah kita adalah dakwah yang sebagaimana telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah yang mengajak kepada manusia untuk menetapi agama ini sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah. Demikian juga orang-orang orientalis, orang-orang yang mencoba untuk menjejalkan pemahamannya ke dalam tubuh kaum muslimin, mereka pun berupaya untuk melemahkan kaum muslimin. Dan di antara bentuk pelemahannya adalah menjadikan dakwah salafiyah adalah sebagai musuh bagi mereka. Dan mereka menggunakan berbagai cara mendiskreditkan kejadian-kejadian yang baru terjadi. Mereka kait-kaitkan kepada dakwah as-salafiyah. Terorisme, radikalisme, dan berbagai macam keburukan lainnya, mereka kait-kaitkan dengan dakwah salafiyah. Padahal dakwah salafiyah berlepas diri dari berbagai bentuk aksi terorisme yang selama ini berlangsung. Dakwah salafiyah berlepas diri dari berbagai macam tindakan radikalisme. Dan dakwah as-salafiyah berlepas diri dari berbagai macam tindakan-tindakan yang buruk, yang mengakibatkan terjadinya kerusakan di berbagai tempat. Yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan di dalam pemahaman salaf. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, ini diantara bentuk tantangan itu. Maka bagaimana kita mengupayakan agar dakwah kita tetap terus berjalan? Tentunya dengan senantiasa kita berdoa dan mengharapkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya di antara adab ad-da'iyah yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, adab tersebut sangat banyak. Namun di antaranya yang terpenting bisa kita sebutkan. Yang pertama adalah al-hirs ala hidayatin nas. Bahwasannya seorang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala agar dakwah yang ia emban bisa benar-benar memberikan manfaat kepada segenap manusia, hendaknya seorang da'i ilallahi ta'ala memiliki semangat untuk memberikan petunjuk kepada manusia, untuk menunjuki manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Al-hirs, semangat untuk berdakwah, semangat agar manusia mengenal hidayah, agar manusia mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim, Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu, maka minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan dorongan kepada kita untuk terus bersemangat. Dan demikian juga para ulama. Di antaranya adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, mendorong kepada kita untuk terus bersemangat menyebarkan dakwah salafiyah ini di tengah sekian banyak kebatilan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Maka sudah semestinya orang-orang yang memegang dakwah salafiyah, as-salafiyun, untuk lebih bersemangat lagi menyampaikan dakwah ini, agar manusia melalui perantaraan kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, menemukan jalan yang lurus, menemukan al-haq, dan kemudian ia bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita diperintah untuk terus bersemangat atas apa yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Dan tentu saja semangat ini ditopang dengan permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menurunkan pertolongannya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalam hadis itu disebutkan, fasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya diri kita ini lemah. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa tabiat yang lemah. Sebagaimana firmannya, wa khuliqal insanu da'ifah. Dan diciptakannya manusia dalam keadaan lemah. Maka terus menerus kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi musuh-musuh dakwah, di dalam menghadapi kalangan hizbiyun, di dalam menghadapi ahlul bidah, dan orang-orang yang secara terang-terangan memang memusuhi dakwah ini. Maka hendaknya kita terus memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang dimana doa diijabahi, di waktu-waktu dimana doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, menolong kita di dalam tugas dakwah ini. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, al-hirsu ala hidayatin nas, bersemangat terus untuk memberikan petunjuk kepada manusia, menyampaikan petunjuk kepada manusia. Al-hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang memerantarai, menjadi wasilah tersampaikannya hidayah itu kepada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, demikianlah kita hendaknya untuk terus bersemangat. Apapun yang kita lakukan di dalam keseharian kita, tidak lepas kaitannya dengan dakwah itu sendiri. Mungkin kita tidak bisa berceramah, tetapi kita bisa menyampaikan dakwah itu dengan bahasa tulisan. Walaupun kita mungkin tidak bisa menulis, tetapi kita bisa menyampaikan tulisan-tulisan dari para ulama. kita bisa menyampaikan tulisan-tulisan yang membawa fawaid, faedah-faedah yang sangat berguna, yang dengan itu mudah-mudahan umat bisa terbimbing. Dan ini adalah satu bentuk upaya kita di dalam dakwah, di dalam upaya untuk menyebarkan al-haq. Yang kedua, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, agar dakwah itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat, hendaknya seorang yang menyerukan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ia memiliki sifat ar-rifqu. Karena kata beliau hafizahullah ta'ala, fa inna ar-rifqa lam yakun fi syai'in illa zanah wa lam yunza' min syai'in illa syanah. Karena sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ia melekat pada sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu itu indah, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tersebut buruk. Hal ini disampaikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ma kana ar-rifqu fi syai'in qat illa zanah wala uzila an syai'in illa syanah. Kelemah lembutan itu bila melekat pada sesuatu, tiadalah kelemah lembutan itu melekat pada sesuatu kecuali ia akan memperindah, dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari sesuatu, maka dengan ketiadaan kelemah lembutan itu menjadi sesuatu yang buruk. Ar-rifq wal-lin adalah sifat yang perlu dikedepankan di dalam dakwah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia, sosok teladan yang telah memberikan bagaimana sikap arif tersebut dilakukan oleh beliau. Di tengah berbagai bentuk tuduhan, salafi itu kasar, salafi itu keras, salafi itu radikal, kan begitu tuduhannya. Maka apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakala kita amalkan dengan sebaik-baiknya, yang demikian ini akan membantah segenap tuduhan tersebut. Kita lemah lembut kepada keluarga kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lemah lembut kepada keluarga. Sampai disebutkan oleh Ummul Mukminin, istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis Muslim, disebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadih. Wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya. Tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya. Beliau melakukan pemukulan itu kecuali ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di dalam rumahnya. Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam adalah orang yang sedemikian peduli, penuh rahmah. Satu ketika beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam hendak memanjangkan solatnya. Kemudian beliau mendengar tangis seorang anak. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam meringkas sholatnya tersebut. Tidak jadi untuk memanjangkan sholatnya. Kenapa demikian? Kata beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, karahiyata an asuqta ala ummi. Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengkhawatirkan apabila beliau memanjangkan sholatnya, yang demikian ini akan menjadikan sang ibu menjadi susah. Dari peristiwa ini menunjukkan betapa rahmah, betapa penuh kelemah lembutan, penuh kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam kepada umatnya. Demikian juga kepada anak-anak Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, sedemikian lemah lembutnya mengusap kepala mereka, mendoakan anak-anak kaum Ansar. Ini adalah contoh-contoh keteladanan di mana sikap ar-rifq, lemah lembut, sikap yang senantiasa perlu kita kedepankan ketika kita berhadapan dengan umat. Dalam kondisi-kondisi tertentu, sikap ini akan membantah tuduhan-tuduhan yang selama ini diarahkan kepada salafiyin, yang katanya keras, yang katanya radikal, yang katanya sangar. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah yang perlu kita tunaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya ketika kita menerapkan yang demikian ini, apa yang telah diarahkan oleh para ulama, maka kita akan dapati kebaikan demi kebaikan. Maka sikap ar-rifqu, lembut, lemah lembut, adalah merupakan salah satu sikap yang harus tertanam pada diri kita di dalam menunaikan tugas dakwah ini. Yang ketiga diantaranya adalah sikap al-hikmah. Sikap al-hikmah. Kata Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, yang dimaksud dengan al-hikmah yakni wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah bentuk hikmah. Dan tentu saja hikmah berdasarkan bimbingan Al-Qur'an was-sunnah. Orang-orang dari kalangan Islam Nusantara menyatakan bahwasannya Islam yang hidup di Indonesia adalah Islam yang wasat, yang pertengahan. Pertengahan yang bagaimana? Pertengahan yang benar adalah sikap wasat yang benar adalah sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sikap wasat yang ditunjukkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana itu praktiknya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menengok seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi seraya menengok beliau mendakwahi si pemuda Yahudi ini untuk memeluk Islam. Sambil menengok pemuda Yahudi yang sakit ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak pemuda Yahudi ini untuk memeluk Islam. Seraya terbaring, si pemuda ini menengok kepada ayahnya. Kata ayahnya, ikuti apa yang dikatakan Abul Qasim. Maksudnya, ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian pemuda Yahudi ini pun memeluk Islam. Ini contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidak membenarkan tindakan radikalisme yang dilakukan oleh Yahudi pula. Kita lihat akibat dari perbuatan orang-orang Yahudi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerahkan kaum muslimin untuk menggempur benteng Khaybar, benteng pertahanan orang-orang Yahudi. Ini sikap wasat. Karena orang-orang Yahudi telah mengganggu keberadaan kaum muslimin. Dan hal yang demikian sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Maka kemudian terjadilah peperangan Khaybar. Dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah, keluar dari Madinah. Ini pun merupakan sikap wasat. Jadi kita melihat apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sikap rahmah itu ditunjukkan kepada seorang pemuda Yahudi, didakwahi untuk kemudian memeluk Islam. Tapi di satu sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak akan membiarkan ulah dari kalangan Yahudi ini yang mengganggu keberadaan kaum muslimin. Ini sikap wasat. Dan ini adalah bentuk hikmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwah fiddin azakumullah, apabila kita mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sikap hikmah itu ada pada diri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sikap hikmah itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita memberantas ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, maka pada saat itu kemungkaran itu manakala kita mencegahnya dan tidak akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka manakala kita mampu, cegahlah perbuatan mungkar tersebut. Namun manakala kemungkaran tersebut, apabila kita tunaikan untuk mencegahnya, tapi akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka yang demikian ini, tindakan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditunda terlebih dahulu. Misalkan kita melihat, kita melihat ada orang main judi mabuk-mabukan. Manakala kita mampu dan tidak akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, mungkin kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi manakala apa yang akan kita lakukan, amar ma'ruf nahi mungkar yang akan kita lakukan kemudian bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Maka bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita, yaitu dalam bentuk melaporkan kepada pihak berwajib bahwasannya di satu sudut wilayah tertentu telah terjadi perbuatan mungkar. Mohon aparatur kepolisian dalam hal ini untuk menanganinya. Itu adalah wujud amar ma'ruf nahi mungkar kita. Sebab kalau kita bertindak sendiri, mafsadat yang lebih besar yang akan dituai. Dan ini tentu saja bukan merupakan tindakan yang bijak. Ini diantara contoh bagaimana seorang yang menunaikan dakwah melihat kepada keadaan yang keadaan tersebut sekiranya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka yang demikian ini hendaknya ditangguhkan terlebih dahulu. Hal yang demikian bisa kita lihat di dalam kisah, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kisah seorang A'rabi yang buang air kecil di salah satu sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Madinah. Datang seorang A'rabi. A'rabi ini adalah orang yang tinggal di pedalaman, di pelosok, belum mendapatkan pendidikan, ta'lim. Datang ia ke Masjid Nabawi. Di salah satu sudut masjid tersebut ia buang air kecil. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ketika itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat kejadian seperti itu. Buang air kecil A'rabi ini adalah sebuah perbuatan mungkar. Maka para sahabat bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian dicegah sesaat. Para sahabat yang tadinya akan menegur kepada A'rabi ini, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk mendiamkannya. Setelah selesai, tuntas A'rabi ini buang hajatnya, maka kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan nasihat kepadanya. Tindakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicegah oleh Rasulullah, tindakan para sahabat yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka yang tadinya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi salah satu hujah bahwasannya tindakan amar ma'ruf nahi mungkar bisa untuk ditunda beberapa saat, sampai pada waktu yang tepat untuk disampaikan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, sikap hikmah di dalam kita menunaikan dakwah ini sangat diperlukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh yang sedemikian banyak dari perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam yang memberikan hikmah yang sangat dalam. Kemudian yang keempat, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, al-mau'izatul hasanah, bahwasannya termasuk adab, termasuk sesuatu yang perlu dijunjung oleh orang-orang yang mendakwahkan dakwah ini, dakwatus salafiyah, yaitu al-mau'izatul hasanah, menyampaikan nasihat, menyampaikan sesuatu yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian yang menunaikan tugas yaitu yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada al khair, kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah untuk tidak melakukan perbuatan kemungkaran. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan di antara bentuk al-maw'idhatul hasanah, yaitu mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, memberikan nasihat, memberikan wejangan yang sekiranya memberikan manfaat kepada orang yang dinasehati tersebut. Karena sesungguhnya ketika kita mengedepankan nasihat, maka itulah salah satu bentuk dakwah yang telah dilakukan oleh salafuna saleh. Orang-orang yang mengedepankan nasihat adalah ia berarti telah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Al-ayah. Ajaklah oleh engkau kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Dengan mau'izatul hasanah. Dan sekian banyak manusia, ia akan merasa dihargai, merasa dihormati ketika nasihat-nasihat yang berharga itu disampaikan kepada dirinya. Tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang penuh penghormatan kepada dirinya. Tidak kemudian dengan kalimat-kalimat yang kasar. Tidak kemudian dengan upaya untuk menjatuhkan dirinya, menjatuhkan kehormatan dirinya. Tidak dengan demikian. Tetapi berupaya untuk menyampaikan al-khair, kebaikan-kebaikan itu dalam rangka diri dia dan diri orang yang menasehati tersebut mendapatkan kebaikan pula. Ini adalah dakwah as-salafiyah. Maka bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada umatnya, memberikan cara bagaimana menasehati penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala seseorang akan menasehati penguasa, maka lakukanlah nasihat itu di tempat yang tertutup. Pegang tangan penguasa itu di tempat yang tersembunyi. Sampaikan nasihat. Apabila penguasa itu menerima nasihatnya, maka itulah yang dikehendaki. Apabila penguasa itu tidak menerima nasihatnya, maka tugas amar ma'ruf nahi mungkar telah ditunaikan. Bukan kemudian lantas dengan cara-cara yang keluar dituntunkan oleh syariat. Menyampaikan aspirasi, mengkritisi penguasa di tempat khalayak ramai. Menyampaikan, mengkritisi penguasa di media-media umum. baik itu di mimbar-mimbar, ya, ya, mimbar Jumat dijadikan sebagai media untuk mengkritisi pemerintah. Bahasa mereka mengkritisi yang sebenarnya, ya, kita katakan bahwasanya itu membuka aib, uyub dari penguasa yang ada. Maka cara-cara yang demikian adalah cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah, para ulama salafuna saleh, telah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana memberikan bentuk, ya, nasihat kepada penguasa. Tidak dengan cara kemudian mogok, ya, melakukan demo, ya, di titik-titik tertentu yang kemudian mengakibatkan kemacetan, ya, sehingga kemudian orang-orang yang tidak terkait dengan permasalahan yang dihadapinya menjadi terkena getahnya, ya, ikut menjadi susah, ya, akibat dari ulah segelintir, sekelompok orang yang katanya ingin menyampaikan aspirasi. Ya. Tidak demikian yang dicontohkan, ya, oleh salafuna saleh. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, betapa penting kita memahami permasalahan-permasalahan yang demikian. Dan ketika hal-hal yang seperti ini kita dakwahkan, kita serukan kepada umat, maka nilai-nilai yang seperti ini akan terasa asing bagi mereka. Sesuatu yang ganjil, sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Dan itulah memang keadaannya ketika nilai-nilai Islam, ya, dirasa sudah, ya, tidak dikenal lagi. Maka tugas kita adalah bagaimana mengupayakan ajaran-ajaran yang telah disyariatkan di dalam agama ini kemudian benar-benar bisa difahami oleh umat. Sehingga banyak nilai-nilai ajaran agama yang sedemikian asing, sebagian dari orang yang mengaku dirinya kaum muslimin tidak mengenal, ya, tentang ajaran yang demikian. Ya, seperti misalnya larangan demo. Banyak dari orang yang mengaku dirinya muslim tapi tidak memahami bahwasanya di dalam Islam telah mengajarkan sedemikian rupa, ya, sikap-sikap yang terpuji. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menyampaikan al-haq ini di tengah umat yang sudah sedemikian asing dengan ajaran-ajaran agamanya sendiri. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini bisa bermanfaat dan kita segera untuk menunaikan salat Isya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.